الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجأ فجر مكتدي كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال فصل في قدوم وفد بحراء فصل tentang kedatangan utusan بحراء ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت سمعت أمي رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول Qadi wafdu bahra minal yamani ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam Al-Waqidi dari Karimah bintil Miqdad berkata aku mendengar ibuku Tuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib mengatakan Qadi wafdu bahra minal yaman, datanglah utusan bahra minal yaman. Kita ingatkan sekali lagi bahwa utusan-utusan ini di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditaklukkannya negeri-negeri baik barakallahu fikum, mereka pun pada berdatangan kabilah demi kabilah datang ke kota Makkah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum 13 rajula, mereka dari Yaman 13 orang laki-laki. Faqbalu yaquduna rawahilahum hatta tahau ila babil miqdad. Mereka pun datang sambil menuntun kendaraan mereka sampai berhenti mereka di hadapan pintu al-miqdad. Wa nahnu fi manzilina bi bani Udailah. Dan kami berada di rumah-rumah kami di bani Udailah. Fakharaja ilaihim al-Miqdad farahaba bihim, maka keluarlah al-Miqdad dari rumahnya dan rahaba bihim. Rahaba itu ungkapan selamat datang. Rahaba itu tempat yang lapang, yang luas, biasa disebutkan oleh orang dalam ungkapan ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan, yakni engkau datang ke sini sama seperti mendatangi keluargamu sendiri. Ahlan wa sahla, dan semoga engkau di sini mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa marhaba, dan engkau insyaallah di sini akan mendapatkan tempat yang lapang luas. Engkau tidak dipersempit, engkau tidak dipersulit, semua dimudahkan sebagaimana engkau berada di keluargamu sendiri. Ini ungkapan kita. Barakallahu fiik. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia terlalu sederhana. Selamat datang. Barakallahu fikum. Padahal ahlan wa sahlan wa marhaba ini memiliki makna yang lebih spesifik, lebih mendalam dari sekedar mengatakan selamat datang. Barakallahu fikum. Fa'anzalahum wa ja'ahum bijabnatin min haisin, maka dijamulah mereka barakallahu bikum tamu-tamu ini atau utusan ini waja'ahum bijabnatin min hais, maka Miqdad pun mendatangi mereka dengan jafna. Jafna semacam nampan berisi hais. Hais itu adalah adonan yang dipanaskan sehingga bisa dimakan barakallahu bikum, dan dicampur dengan marak biasanya disertai dengan daging kalau ada. Adakunna hayya'naha qabla ay yahlu binajlis 'alayha fahamalaha al-Miqdad wa kana kariman 'ala at-ta'am. Ada hayya'naha, kami sudah mempersiapkan sebelumnya qabla ay yahlu linajlis 'alayha, sebelum mereka datang. Untuk kita duduk di atasnya, di atas namanya permadani atau alas itu. Hamalaha al-Miqdad wa kana kariman ala ta'am. Dan dibawalah makanan itu oleh Miqdad dan beliau termasuk orang yang mudah memberi makan. Taifa kalau min hatta nahilu waruddat ilaina al-qas'ah. Maka mereka semuanya makan sampai mereka pun kenyang dan dikembalikan kepada kami qas'ah. Qas'ah itu nampan itu. Wa biha ukal. Dan padanya masih ada sisa-sisa. Fajama'na tilkal ukal fi qas'atin saghirah. Kemudian kami kumpulkan sisa makanan itu di qas'atin saghirah, nampan yang lebih kecil. Tsumma ba'athna biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidratin sidrati maulati. Fawajatuhu fi baiti Ummi Salamah faqala Rasulullah Ruba'atun arsalat bihada qalat sidrah. Baik. Naam ya Rasulullah qala da'i thumma qala ma fa'ala dhaif abi ma'bad. Kami kirim makanan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sidratin maulati, dibawa oleh sidrah. Sidrah itu nama orang. Barakallahu bikum, budak perempuannya. Wajadathu fi baiti Ummi Salamah. Kemudian sidrah ini mendapati Rasulullah ternyata berada di rumahnya Ummu Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba'a arsalat bihada. Maka Rasulullah bertanya, apakah tuba'a yang mengirim ini kiriman pemberian? Barakallahu bikum. Qalat sidrah, maka berkatalah sidrah, naam ya Rasulullah. Qala da'i. Iya ya Rasulullah, maka Rasul pun mengatakan letakkanlah di situ. Maka ma fa'ala dhaifu abi ma'bad. Maka Rasul pun bertanya apa yang telah dilakukan atau bagaimana keadaannya tamu abi ma'bad. Qalat indana, maka sidrah pun mengatakan iya ada di sisi kami, ini ada di rumah kami. Qalat fa asaba minha Rasulullah sam aklan huwa wa man ma'ahu min al-baiti hatta nahilu. Maka Rasul pun memakan makanan itu yang walaupun dikatakan tadi sisa. Barakallahu bikum, dan itu bukan aib. Aib. Bukan aib sisa itu. Fa asaba minha Rasulullah aklan huwa wa man ma'ahu. Beliau dan orang-orang yang ada di rumah itu memakan makanan itu. Hatta nahilu, sampai mereka pun kenyang. Baik. Wa akaltu ma'ahum, wa akalat ma'ahum sidrah, dan sidrah pun makan bersama dengan mereka. Yani budak perempuan tadi. Tsumma qala idhhabi bima baqiya ila dhaifikum. Kemudian Rasul mengatakan, bawalah pergi apa yang sisa ini, sisanya lagi, kembali ke dhaifikum, ke tamu kalian. Qala sidrah, Paraja'atu bima baqiya fil qas'ati ila maulati. Berkata sidrah, aku pun kembali membawa sisa tadi yang ada di atas nampan ke maulati, yakni tuan. Qalat fa akala min hadhaifu fa aqa ma aqam nuran di duha alaihi. Fa akala min hadhaifu. Tamu-tamu itu makan dari nampan tadi selama mereka berada di situ. Nuran di duha alaihi. Selesai makan kita ambil lagi, begitu waktu makan kita sering sodorkan lagi. Subhanallah, barakah minallahi tabaraka wa ta'ala. Radhi dua hal ini. Wa ma tagidu hatta ja'ala al-qawmu yakuluna ya Aba Ma'ab. Wa ma tagidu, dan tidak terkurangi sedikit pun makanan itu. Dan tidak rusak. Barakallahu abik. Tidak rusak makanan itu dan tidak kurang. Barakallahu abik. Masya Allah. Hatta ja'al al-qawmu yakulun, sampai orang-orang pun mengatakan, tamu-tamu itu mengatakan, ya Aba Ma'bad, innaki latanhaluna min ahabdi ta'ami ilayna. Wahai Aba Ma'bad, sungguh engkau telah memberikan kepada kami, menghidangkan kepada kami makanan yang paling kami sukai. Wa ma naqdiru ala mithli hadha illa fil hin. sementara kami tidak mampu untuk memakan makanan ini, mengusahakannya kecuali sekarang ini. Baru sekarang ini kami mampu makan makanan ini. Karena makanan-makanan enak ya biasanya juga mahal. Barakallahu fiik. Baik. Biasanya juga mahal makan makanan enak itu. Wallahul musta'an. Waqad dzakara lana anna ta'ama bi biladikum innama huwal 'ulqatu aw nahwuhu wa nahnu 'indaka fi syaba'. Waqad dzukira lana, sementara ketika kami di Yaman, kami mendapatkan informasi bahwa makanan di negeri kalian ini, di Madinah maksudnya, innama huwal 'ulqatu aw nahwuhu, itu hanya sekedar akar-akar rumput dan yang semisalnya. Baik, yakni umbi-umbian dan yang lainnya. Wa nahnu 'indaka fi syaba', sementara sekarang ini kami berada di sisimu dan kami dalam kondisi sangat kenyang. Baik. Akhbarahum Abu Ma'bad bi khabari Rasulullah annahu akram minha akla. Maka Abu Ma'bad pun mengkhabarkan kepada tamu-tamu itu bahwa Rasulullah telah memakan dari makanan itu sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang, tidak berubah sama sekali. Barakallahu fik. Bahwa Rasulullah telah memakan dari makanan itu. Waradaha bahadihi barakatun asa. Asa barakatu asabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau makan, dikembalikanlah ke sini. Nah, inilah keberkahan jari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyentuhnya, maka adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'al qaum yaquluna nashhadu annahu Rasulullah. Maka tamu-tamu itu pun langsung mengatakan, kami bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Wasdadu yaqinan, dan mereka pun tambah yakin tentang kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam. Wadzalika alladhi arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diinginkan Rasulullah, beriman dan bertambahnya iman seseorang. Fata'allamu al-fara'idha, dan mereka pun sementara berada di sisi Rasulullah di kota Madinah, mereka pun belajar fara'id, pembagian harta warisan. Faqamu ayyaman, dan mereka pun tinggal di sana beberapa hari. Tsumma ja'u Rasulullah yuwaddi'unahu, kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas mereka, berpisah, lepas. Wa amara lahum bijawaizihim wa ansarafu ila ahlihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah untuk mereka. Baik. Dan mereka pun pulang ke kampung halaman mereka, ke keluarga mereka. Hadiah-hadiah itu, barakallahu fikum, itu menyenangkan, barakallahu fikum. Hadiah-hadiah ketika kita kedatangan tamu dan tamu itu berangkat pulang, maka tidak mengapa, ini adalah kebiasaan baik. Apa-apalah yang bisa disuguhkan, dihadiahkan untuk mereka sebagai sangu, ya kan? Sangu, ya makanankah atau apakah, atau uang kan, enggak masalah. Barakallahu fiik. Atau uang diberikan kepada mereka, mungkin lebih mudah, atau ada sesuatu yang memungkinkan mereka bawa. Baik. Karena tidak semua pemberian bisa dibawa oleh, barakallahu fiikum, oleh orang yang kita beri. Baik. Allahul musta'an. Kalau memungkinkan dia bawa, maka silakan. Kita mungkin datang, mereka datang ke kebun kita atau ke rumah kita atau tempat kita, apa yang bisa kita berikan untuknya, ya buah-buahan yang mungkin ada, kalau tidak mungkin ayam 2 ekor, 3 ekor. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau pulang dan dekat-dekat saja rumahnya, mereka potong itu ayam dan seterusnya, atau mungkin pas ada pisang, kita berikan. Apalagi itu kerabat kita, orang dekat kita sendiri, maka tidak mengapa. Pokoknya apa yang bisa kita jamukan untuk kita berikan hadiah untuknya, kita berikan. Barakallahu fiik. Ini sesuai dengan keadaannya. Kita katakan tidak semua, karena orang yang mau naik pesawat tidak mungkin kita berikan 2 ekor ayam, 3 ekor ayam hidup-hidup. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Baik. Ini juga sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian akhirnya kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi qulumi wa fi udrah. Pasal tentang kedatangan udrah. Pada alima itu wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafdu udrah fi safar sanata 12 rajula. Datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan dari udrah di bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. Baik. Tahun ke-9 Hijriah. 12 rajula, 12 orang. Fihim Jamrah Ibnu Nu'man, di antara utusan-utusan ini ada Jamrah Ibnu Nu'man. Faqala Rasulullah, "Manil qaum?" Maka Rasulullah berkata, "Siapa orang? Siapa kalian ini?" Faqala mutakallimuhum, yakni tidak mengapa kalau kita tidak tahu seorang dan asalnya dari mana untuk kita tanyakan siapa mereka, dari mana. Demikian juga orang yang ditanya hendaknya berbicara orang yang dianggap tua. Barakallahu bikum, dianggap yang paling senior di situ yang bisa mewakili mereka. Faqala mutakallimuhum, mutakal juru bicara. Barakallahu bikum, tidak semua boleh bicara walaupun semua tahu, tapi ada saja yang ditunjuk untuk menjadi juru bicara karena kedewasaan, cara bicara, gaya bicara, bahasa yang dipakai dalam berbicara itu juga menentukan. Barakallahu bikum, bukan asal bicara, bukan asal nyerocos, tidak, tapi dengan sopan, dengan adab. Faqala mutakallimuhum, "Man la tunkirhu nahnu banu udrah ikhwatu asi bi ummihi nahnu alladhina adadu usayyan." Maka mereka pun mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang kalian la tunkirhu." La tunkirhu ya, bukan orang yang kau tidak kenal. Barakallahu fikum. Nahnu banu udrah, kami adalah orang-orang dari banu udrah, ikhwatu Qusay li ummihi, saudaranya Qusay dari arah ibu. Nahnu alladina abadu Qusayyan, kamilah yang senantiasa menyokong, menopang, membantu. Adud, adud ini sebenarnya ini, adud. Ini menunjukkan tentang kekuatan. Ini otot-otot di sini, barakallahu fikum, adud. Menunjukkan tentang kekuatan, ini pembela. Wazahu min batni makkata Khuza'ata wa bani Bakr. Walana karabatun wa arham. Wazahu min batni makkata, mereka meninggalkan negeri Makkah. Khuza'a wa bani Bakr. Khuza'a dan bani Bakr. Walana karabatun wa arham. Dan kami adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dan rahim. Qala Rasulullah SAW, "Marhaban wa ahlan ma a'rafani bikum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marhaban wa ahla." Marhaba, ingat barakallahu fikum, marhaba dari ar-rahbah, tempat yang lapang dan luas. Wa ahla, ini kalian turun di tempat yang lapang dan kalian bertemu dengan keluarga sendiri. Ma arafani bikum, kalian lah orang yang paling kenal, yang paling aku kenal kalau begitu. Aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Wa basyarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fath Syam wa harbi Hiraqal ila mumtani'in min biladihi. Wa nahahum Rasulullah an su'alil kahinati wa anid dabaihi allati kanu yadbahunaha. Wa akhbarahum an laysa alaihim illa al-udhiyah akamu ayyaman bidari ramlah thumma insarafu wa qad ujizu. Barakallahu fik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka tentang busyra. Busyra ini berita gembira tentang Fathu Syam, bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin nantinya. Ibu Harbi hirakal ila mumtani'in min biladihi, dan akan larinya nanti Hirakal raja Persia berkelabikum ke Hirakal raja Romawi barakallahu bikum ke mumtani'in min biladihi barakallahu bikum ke apa namanya ke daerah yang terjauh dari negerinya. Wa nahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an su'al kahin al-kahina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk bertanya-tanya ke para dukun barakallahu bikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man ata kahinan fasalahu faqad kafar bima unzila ala Muhammad barakallahu bikum. Man ata kahinan fasalahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, kata Rasulullah, barang siapa yang bertanya kepada dukun barakallahu bikum, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 malam 40 hari 40 malam maksudnya. Disebutkannya satu untuk mewakili yang lain. Kalau disebutkan malam, ya berarti siangnya juga. Barakallahu fiik. Kalau dia membenarkannya, maka dia telah kafir. Barakallahu fiik. Karena Allah dalam Al-Quran telah mengatakan, "Kullu ya'lamu al-ghaiba illallah." Dia katakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia percaya bahwa dukun ini mengetahui perkara gaib, berarti dia tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib, kemudian dia mengatakan, oh ada dukun, dukun fulan, dukun fulan. Allah musta'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bertanya kepada dukun. Barakallahu fikum. Jangan. Sakit-sakit dia, dia berobat ke dokter, tidak kunjung sembuh, kemudian pikirannya liar. Oh ini orang bekeng-bekeng ini. Akhirnya datang ke dukun. Atau ada orang mengatakan ke dia, oh nyalain kok ini dia. Akhirnya bertengkar, berkelahi antara tetangga, sepupu sendiri, bukan orang lain. Karena dukun atau orang-orang yang menghasut. Barakallahu fiik. Disebutkanlah orang-orang yang memang dulunya ada masalah dengan dia. Padahal bukan. Terjadi pertarungan, terjadi berantem, tawuran. Lempar rumah, lempar kaca. Walhasil barakallahu fiikum urusannya ke polisi. La hawla wala quwata illa billah. Barang hilang juga ditanyakan ke dukun-dukun. Subhanallah. Dukun ini kira gratis, bayar itu dukun. Mereka menamakannya mahar. La haula wala illa billah. Ada orang kapok, hilang motor, datang ke dukun, bayar dukun 1 juta. Hilang 1 juta motor enggak dapat. Wallahul musta'an. Kadzabun. Sudah kita sering bahas tentang masalah dukun ini. Ya boleh jadi betul-betul benar di satu kali dua kali. Boleh jadi dijadikan patokan oleh orang bahwa seakan-akan dia mengetahui betul-betul semua perkara gaib. La hawla wala quwata illa billah. Padahal yang dia tahu itu pun cuma curian dari syaitan berupa berita-berita. Itu pun dicampur oleh syaitan dengan 100%. Kalau pas tepat ya mungkin benar. Tapi kalau ternyata salah ya salah. Tapi lucunya orang walaupun cuma satu kali benar dalam prediksinya, dalam ramalannya, oh sudah seakan-akan semua ramalannya betul adanya. Wallahul musta'an. Coba perhatikan, terkadang kita mendengar, oh ramalan bulan begini begini, ramalan bulan begini. Kadzabun. Barakallahu fiik. Pendusta. Ternyata tidak seperti itu. Makanya dilarang. Dilarang barakallahu fikum. Wa nahahum Rasulullah an su'alil kahina. Benda-benda hilang, barang hilang pun jangan, enggak perlu. Tidak perlu. Kalau mau lapor, lapor ke polisi, jangan lapor ke dukun. Barakallahu fikum. Nanti polisi yang cari, nanti polisi yang amankan, nanti polisi yang mengusahakan. Barakallahu fikum. Wanita bayi allati kanu yadbahunaha, dan sembelihan-sembelihan yang dulunya mereka sembelih, karena mereka sembelih-sembelih untuk patung, untuk berhala, untuk macam-macam, untuk jin, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa akhbarhum an laisa alaihim illal udhiyah, dan Rasulullah mengabarkan kepada mereka bahwa tidak ada keharusan mereka untuk menyembelih kecuali apa? Udhiyah, yakni sembelihan di Idul Adha. Barakallahu fiikum. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ya sebagian yang mengatakan wajib, sebagian yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Bukan cuma sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kalau ada ulama yang mempertentangkan suatu masalah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, itu betul-betul barakallahu fikum suatu yang sangat luar biasa. Ya bukan cuma sekedar sunnah toh, tuntunan dan ajaran beliau, tapi memang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Barakallahu fiik. Ya, walaupun sebagian sahabat sengaja-sengaja meninggalkannya sekedar untuk mengingatkan umat bahwa itu bukan wajib. Barakallahu fiik. Baik. Ya, tentunya menyembelih ini sembelihan yang disyariatkan. Kita harus yang insyaallah sudah dekat ini. Selesai kita di bulan Syawal. Syawal ini tinggal berapa hari? Tinggal 7 hari mungkin ya. Syawal tinggal 7 hari kurang lebih. Kemudian kita masuk Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah. Barakallahu fiik. 10 harinya kita menyembelih hewan kurban kita. Barakallahu fiik. Hendaknya dilakukan penyembelihan ini sebagaimana mestinya. Diberikanlah ke ahlinya. Baik. Menyembelih bukan asal menyembelih. Baik. Dijaga kebersihannya. Baik. Kalau bisa sebenarnya ada memang tukang jagalnya, ahlinya, itu diserahkan kepadanya walaupun kita bayar. Baik. Ini cuma kita-kita kemudian kita bayar lagi. Kotor, caparuni. Belepotan nyampur antara kotoran hewan dengan dagingnya. La haula wala illa billah. Tidak bagus. Kemudian hendaknya hewan sembelihan itu kita betul-betul teliti. Kriteria untuk dijadikan hewan sembelihan. Selamat dari aib dan cacat, dan juga cukup umur. Ini cukup umur ini yang terkadang orang lalai. Terkadang kita dapat ini barakallahu sapi-sapi yang ada diikat di sekitar masjid, sapi-sapi yang sangat muda, belum cukup umur 2 tahun. Barakallahu. Kita tidak melihat dari tanduknya atau apanya, tapi karena sapi itu memang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada kecil dan memang sudah berumur. Seperti sapi Bali ini, barakallahu. Sapi Bali. Tapi kalau sapi putih ini, ada sapi putih, barakallahu. Umur 1 tahun lebih, dia sudah lebih besar daripada sapi Bali. Sapi kuning ini. Maka harus diperhatikan, dipastikan umurnya bahwa dia telah umur 2 tahun lebih untuk sapi, 5 tahun lebih untuk unta, dan 1 tahun lebih untuk kambing. Dan 6 bulan bagi domba. Ada, kalau di sini jarang, hampir tidak ada domba di tempat kita ini. Barakallahu fiik. Yang adanya cuma kambing. Allahul musta'an. Dipastikan kesehatannya, kesempurnaannya, jantan atau betina. Jantan atau betina. Mereka, para imam kita, para ulama kita mengatakan ya, kalau sama, ya lebih unggul yang jantan. Sama besarnya, sama sehatnya, sama gemuknya, maka yang afdal jantan. Barakallahu fiik. Tapi kalau jantannya kurus, enggak barakallahu fiikum, enggak membahagiakan, enggak menggembirakan, ya lebih afdal yang betina, barakallahu fiikum. Kalau dia lebih gemuk, lebih besar, lebih sehat, dan dekat telah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk itu. Qala rahimahullahu taala, babu faslun fi qurumi wafdu yaliya wa qadima alaihi wafdu yali di Rabiul Awal, yakni bab kedatangan utusan duta yali di Rabiul Awal min sanati tisin, di tahun ke-9 Hijriah. Fa anzalahum Ruwayfi ibn Thabit al-Balawi indahu, mereka dijamu oleh Ruwayfi bin Thabit al-Balawi di rumahnya. Wa qadima bihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala haula'i qaumi, dan Ruwayfi datang ke Rasulullah SAW membawa mereka sambil mengatakan, ya Rasulullah, mereka inilah kaum. Faqala lahu Rasulullah SAW, marhaban bika wa biqaumika, selamat datang bagi kau dan untuk kaum. Faaslamu, dan mereka pun semuanya masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi hadakum lil Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberi daya untuk kalian ke dalam Islam ini. Fa kullu man mata ala ghairi Islam fa huwa finnar, maka siapapun orangnya yang mati di atas selain Islam sebagai agamanya, maka tempatnya adalah neraka. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah, fa kullu man mata ala ghairi Islam, siapa yang mati di atas agama selain Islam, maka tempatnya neraka. Faqalahu Abu Dubaib Syekhul Wafd, maka berkatalah Abu Dubaib, orang tuanya utusan ini, ya Rasulullah, innali raghbatun fiddai adhiyah, papa hali fidalika ajrun, ya Rasulullah, aku senang menjamu orang, kalau ada tamu aku paling bahagia, aku paling senang kalau mereka datang, apakah aku mendapatkan pahala ketika aku menjamu tamu itu? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Wa kullu ma'rufin sana'atahu ila ghaniyin aw faqir fa huwa shalih. Dan semua perbuatan baik yang kau lakukan kepada orang kaya atau kepada orang fakir, itulah sadaqah. Barakallahu fiik. Jadi kau memberi hadiah kepada orang kaya misalnya. Karena orang kaya pun kalau diberi senang, jangan dikira enggak. Dan mereka juga akan mengingat kebaikan. Barakallahu fiik. Baik, sebagaimana kata Rasulullah, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan orang di antara kalian yang telah melakukan kebaikan kepada kalian. Baik, orang kaya pun senang dia kalau diberi. Barakallahu fiik. Baik, Umar radhiyallahu taala anhu ketika diberi pemberian oleh Rasulullah, Umar merasa dia berkecukupan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, i'tihi man huwa ahwaju ilaihi min. Ya Rasulullah, berikanlah ke orang yang lebih butuh terhadapnya ketimbang aku. Jadi pemberian itu semua orang butuh pemberian. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau diberi pemberian tanpa meminta, tanpa berharap, maka terima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima engkau memanfaatkannya untuk dirimu sendiri, tapi kalau engkau merasa cukup, engkau bersedekah dengannya ke orang lain. Barakallahu fiik. Kita diberi oleh seseorang misalnya, apalah dari pemberian-pemberian itu, uangkah, barangkah, atau apakah, kita diberi. Kemudian ketika kita merasa bahwa kita sudah cukup dengan apa yang ada, kita pun apa? Memberikannya kepada orang lain, maka kita dapat pahala. Ketimbang si A tadi langsung memberikan ke si C, kita tidak dapat apa-apa. Paham barakallahu fikum? Kita diberi oleh si A, kemudian kita memberikannya ke si C. Si A dapat pahala, kita juga dapat pahala. Tapi seandainya si A langsung memberikan ke si C, kita nol, tidak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Dan tidak mengapa barakallahu fikum kita memberikan orang-orang yang walaupun kita anggap dia memiliki kelebihan, dia berkecukupan, tidak apa-apa kita beri. Barakallahu fikum. Dan tetap tentunya kita berikan orang-orang yang betul-betul butuh. Baik. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kedua-duanya, mengajarkan untuk langsung memberi ke orang fakir dan mengajarkan untuk memberikan ke orang kaya. Barakallahu fiik. Dia tasaddaq bihi, untuk dia bersedekah dengan. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan pakaian sutra kepada Umar radhiyallahu taala. Umar mengatakan, bagaimana mungkin saya? Ya wahai Umar, aku memberikan untuk engkau, bukan untuk engkau pakai. Pakaian sutra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi. Paham? Diberikan ke Umar radhiyallahu taala. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kau berikan kepada aku, enggak mungkin saya pakai. Ya Rasulullah, aku berikan untuk engkau, bukan untuk engkau pakai. Untuk istrimu pakai, atau engkau bersedekah kepada orang lain. Kau memberikan hadiah itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sampai di mana ini tadi? Baik, alhamdulillah alladzi hadakum lil Islam fa kullu ma man mata ala ghairil Islam fa huwa innar, semua yang mati di atas selain Islam sebagai agamanya maka dia di dalam neraka. Bakal kekal dalamnya selama-lamanya. Faqalahu Abu Dubaib Syekhul Wafd, ya Rasulullah, innali raghbatun fid diyab, aku sering senang untuk menjamu orang, apakah aku mendapat pahala jika aku melakukan? Faqala na'am, ya, wa kullu ma'rufin sana'tahu, semua kebaikan yang kau lakukan kepada orang kaya, kepada orang miskin, bahwa sedekah itu sedekah semua. Qala ya Rasulullah, ma waqtu diyab, berapa lama waktu menjamu tamu ini yang kita harus menjamunya? Kala salah satu ayam, 3 hari 3 malam. Barakallahu fiik. Fa ma kana ba'da dzalika fa huwa sadaqah. Setelah 3 hari 3 malam itu, setelahnya itu adalah sadaqah. Barakallahu fiik. Walahil dzaifi ayyuqima indaka fa yukhrijuk. Dan tidak halal bagi tamu-tamu untuk tetap tinggal di rumah seseorang sampai membuat tidak nyaman orang tersebut. Bertamu kok 1 bulan, ya tidak betul lah. Barakallahu fiik. Bertamu 1 hari 2 hari cukup, tidak perlu lama-lama. Kecuali tuan rumah itu sendiri mengatakan, oh jangan pergi dulu. Tapi jangan pergi dulu itu betul-betul dari dirinya, memang bukan cuma basa-basi. Ih, siapa cuma sekali pergi? Ya, kan biasa orang cuma basa-basi, jangan apa istilahnya, jangan pede. Biasalah orang itu basa-basi. Lama-lama juga di sini. Barakallah, padahal ya dia sudah merasa kesulitan karena setiap orang memiliki kesibukan tersendiri. Tidak mungkin dia dengan barakallah dengan tamunya berlama-lama di situ. Dia kan ada pekerjaannya, ada urusannya, ada usahanya yang harus dia jalankan. Allahul musta'an. Maka tidak halal, kata Rasulullah, tidak halal bagi para tamu untuk tetap tinggal di rumah seseorang sampai membuat orang tersebut kesulitan. Artinya, yakni tidak enak, araj itu merasa sempit. Barakallahu fiikum. Sampai-sampai dalam dirinya, kapan mau pulang ini orang? Baik. Sampai-sampai, nyapa telepon ngapain anak itu dia, kayak gitu apa? Ya itu. Terasa aku dia pulang juga ada. So lama ada di sini. Nah, ya ini bahasa seperti kan jarang orang mampu untuk mengutarakannya. Barakallahu fiik. Cuma sekedar talmih. Talmih itu sindiran-sindiran. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Kecuali kalau memang DP saudara sendiri. Barakallahu fiikum. Kemudian dia tahu ini saudaranya ini tidak betul ini dia. Pulang ana. Tapi suami so tunggu di sana, nyanyi betul. Terus terang dia mengatakan, bukan kita yang mau tampung pangana, posisi ngana sekarang tidak betul ngana dia. Tinggalkan suami lama-lama atau tinggalkan istri lama-lama, pulang ngana, pulang. Ini kenapa doi kita kasih doi pengana. Ngana betul ngana dia. Ini betul barakallahu fikum. Taib, tidak masalah seperti itu. Tapi mungkin dia mengatakan seperti terus terang itu karena apa? Adiknya sendiri, ya kan? Taib sepupunya sendiri. Yang dia memang merasa pantas untuk dia katakan kata-kata ini sebagai nasihat dan pengingat untuk dia. Ya kalau cuma apa begitu, ya susah untuk dia katakan kata-kata ini. Tidak enak. Taib. Allah al-Mustaan. Maka jangan berlama-lama di rumah orang. Barakallahu fikum, sehingga membuat orang tidak nyaman. Taib. Qala ya Rasulullah, ara'aita ad-dallata min al-ghanami ajiduha fil balati min al-ard. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seekor kambing yang aku dapati di tanah lapang yang aku tidak tahu siapa yang punya. Dalla itu adalah kambing atau hewan yang tersesat. Taib. Ya dalla. Taib. Barang yang hilang ini tiga. Ini namanya dalla. Kalau hewan dalla. Kalau orang namanya lakit. Kalau barang-barang namanya lukata. Barang dompet. Atau apalah. Ini barang-barang tas. Itu namanya lukata. Tapi kalau barakallahu fikum hewan namanya dalla, tapi kalau orang namanya apa lakit, anak yang dipungut barakallahu fikum. Tidak tahu kemana orang tuanya, ketemunya di pasar misalnya atau di jalan, sendirian ini anak kecil, atau bahkan bayi yang dibuang namanya lakit, bayi yang dibuang oleh orang tuanya, disertai dengan surat mungkin. Bahwa tolong dipelihara ini anak. Hasil barakallahu fiik. Menyalakit. Jadi berapa? Tiga. Lakit. Lukata. Dengan dalla. Lakit itu orang. Lukata itu barang-barang. Kemudian dalla itu adalah hewan-hewan. Taib. Qala hiya laka uli akhika uli dib. Kata Rasulullah itu punyamu. Atau punya saudaramu atau itu jatahnya serigala. Barakallahu fiik. Tapi tetap diingat barakallahu fiikum jenis kambing itu. Jangan-jangan suatu hari, dua hari, tiga hari yang punya datang nyari, ada yang ketemu. Ini ada kambing ana yang hilang ini. Berapa hari yang lalu. Bagaimana apa kambing? Tapi kami itu bagi-bagi. Oh, sulit. Iya. Langsung potong. Barakallahu fiikum. Gak diganti. Tapi kalau tidak ada yang punya, kelas punya ente. Tidak ada yang nyari. Barakallahu fiikum. Karena kalau dibiarkan ini barang, akan dimakan oleh apa? Dimakan serigala. Ini jenis binatang yang tidak bisa menyelamatkan diri dari predator kecil sekalipun. Serigala termasuk predator kecil. Barakallahu fiik. Fal ba'iru ya Rasulullah, bagaimana kalau itu adalah unta? Kalau malah kawalah, apa urusanmu dengan unta itu? Artinya kau jangan ambil. Barakallahu fiik. Malah kawalah. Dahu hatta yajidahu sahib. Biarkan dia sampai dia ditemui oleh apa? Oleh tuannya, karena unta ini bisa mengelakkan diri dari apa? Predator kecil. Kalau serigala dia bisa lari. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW diriwayat yang lain, maha siqa'uha wa hiza'uha. Hiza'uha, siqa'uha wa hiza'uha. Unta itu bersamanya dengan apa? Bersamanya kantong air. Di dalam dirinya ini ada tangki. Tangki untuk mengisi air. Karena memang ini adalah binatang padang pasir. Yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibli kaifa khuliqat? Kenapa mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Allah menciptakan istimewa unta itu? Barakallahu fiik. Dia memiliki sepatu dan memiliki kantong air. Barakallahu fiik. Dia memiliki sepatu sehingga dia berjalan walaupun jarak yang begitu jauh. dan dia memiliki kantong air yang bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa minum. Sehingga tuannya memungkinkan untuk mendapatkannya. Maka jangan ganggu, biarkan dia. Barakallahu fiik. Ayyuha ayyuhum. Qala ruwaibi tsumma qamu faraja'u ila mansili, kemudian mereka pun berdiri dan kembali ke rumah. Faida Rasulullah SAW ya'ti manzili yahmilu tamra. Ternyata setelah itu Rasulullah datang kepadaku ke rumahku sambil membawa kurma. Faqala ista'in bihadha tamr wa kanu ya'kuluna minhu wa min ghairihi. Faqamu salatan tsumma wadda'u Rasulullah wa ajazahum wa raja'u ila ahli. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ista'inu bihadha tamr, makanlah kurma itu. Ambil manfaat faedah dari kurma. Mereka pun makan dari kurma itu selama mereka masih tinggal di situ. Faqamu salatan, mereka pun masih tinggal 3 hari. Mawadda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun pamitan ke Rasulullah dan mereka pun diizinkan oleh Rasulullah untuk pulang. Waraja'u ila biladihim, dan mereka pun balik pulang ke kampung mereka. Ta'ifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.